dong biar rame gitu. Nah, silakan Mas Juba, Mas Andi, KDI. Aduh, bajunya oren-oren gimana gitu ya. Iya. Apa sih? Ini aku kekasihmu yang dahulu. Kalau aku bukan gitu. Apa? Yang ya. Ini aku. Terus kekasihmu yang ditinggal mulu. Ditinggal kemana? Kemarin ditinggal lagi. Ya enggak lah. Aku sendiri lagi kemarin. Enggak, kan ada mbak-mbaknya cantik-cantik juga. Tapi enggak ada yang secantik kamu. Cantikan yang itu dong. Nah. Oh iya. Halo Seratin. Apa? Apa sih orang jubuk kayak gini kok enggak boleh ya? Orang pacar sendiri masa enggak boleh pegangan? Oke, yuk. Lagu yang selanjutnya spesial buat mas-mas yang ganteng-ganteng. Teng-ganteng. Teng-ganteng. Dan Tin-ratin. Iya, dari dulu makasih loh Mas Juba. Aku kok Juba. Sopor lagi. Ajo kita. Tanya mana dulu dong? Tepuk tangannya 10 juta gitu. Orang.